بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه رحمني ورحمكم الله سمو الله سبحانه وتعالى merahmatiku dan merahmati kalian. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita semuanya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki ke majelis ilm. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Alhamdulillah, di sore hari ini kita akan lanjutkan kembali penjelasan di dalam hukum-hukum jenazah, di dalam hukum-hukum jenazah, dan masih dalam pembahasan yang ketiga, yaitu ahkamul wafat, maaf, sampai pada pembahasan yang ketiga, yaitu taghsilul mayyit. Memandikan mayyit. Ila qawlihi alaihi rahmatullah. Sampai kepada kalimat yang disebutkan oleh beliau, semoga Allah merahmatinya, فالمرأة تتولى تغسيلها النساء على هذا ترتيب. Maka wanita dimandikan oleh wanita sesuai dengan urutan ini. Maka jenazah wanita dimandikan oleh wanita sesuai dengan urutan ini. Warrajulu yatawalla taghsilahu ar-rijalu ala ma sabaqa. dan jenazah lelaki dimandikan oleh lelaki sebagaimana yang telah lewat. Walikulli wahidin minaz zawjaini ghaslu sahibihi farrijalu lahu ayu ghassila zawjatahu wal mar'atu laha an tughassila zawjaha li'anna Aba Bakrin radhiyallahu an awsa an tughassilahu zawjatuhu wa li'anna Aliyan radhiyallahu an ghassala Fatimata wa warada mithlu dhalika an ghairihima min as-sahabati. Dan suami istri hendaknya masing-masing memandikan yang lainnya. Hendaknya suami memandikan jenazah istrinya. Dan hendaknya istri memandikan jenazah suaminya. Karena Abu Bakar radhiyallahu an telah berwasiat supaya jenazahnya dimandikan oleh istrinya Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Dan Ali radhiyallahu an telah memandikan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Wa warada mithlu dhalika an ghairihima min as-sahabah. Dan telah datang riwayat tentang kejadian seperti itu, bahwa suami memandikan jenazah istrinya, istri memandikan jenazah suaminya, dari para sahabat selain mereka berdua, yaitu selain dari Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi keduanya. Walikulli minar rijali wan nisa'i ghaslu man lahu duna sab'i sinina dhakaron kana aw untha. Dan bagi setiap lelaki dan wanita boleh untuk memandikan jenazah anak yang berusia di bawah 7 tahun. Ini patokannya, yaitu usia jenazah anak di bawah 7 tahun. Baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan, yaitu baik jenazah anak laki-laki maupun jenazah anak perempuan. Qala Ibnu al-Munziri rahimahullahu ta'ala, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi على أن المرأة تغسل الصبي الصغير انتهى. ابن المنذر رحمه الله semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau mengatakan ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala anna al-mar'ata tughassilu subiyya saghira, bahwa telah bersepakat setiap orang yang kami belajar dari kalangan ahli ilmi bahwa wanita boleh memandikan jenazah anak laki-laki yang masih kecil. Intaha, selesai. Penjelasan ini dapat dilihat di dalam kitab Al-Ijma'u Ibn al-Munzir rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. وَلِأَنَّهُ لَا أَوْرَتَ لَهُ فِي الْحَيَاةِ فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. Alasannya karena tidak ada aurat bagi anak laki-laki yang masih kecil di waktu hidup, maka demikian pula ketika dia sudah meninggal dunia. Wali anna Ibrahim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghassalahu nisa'u, dan sesungguhnya Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah dimandikan oleh para wanita. Ibrahimu ibnun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlahir dari seorang sahaya jelita yang bernama Mariyah Al-Qibtiyah, Mariyah yang berasal dari bangsa Qibti. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang nama Ibrahim putra Nabi alaihi salatu wassalam disebut dengan Ibrahim alaihi salam. Maka ketika kita mendapati kalimat seperti ini, Ibrahim alaihi salam ibnun nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendapati kalimat Ibrahim alaihi salam, maka yang dimaksud adalah putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenazahnya telah dimandikan oleh para wanita. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. وَلَيْسَ لِمْرَأَةٍ غَسْلُ بْنِ سَبْعِ سِنِينَ فَأَكْثَرُ وَلَا لِرِجَالٍ غسل ابنتي سبع سنين فأكثره. Dan tidak boleh bagi wanita, dan tidak boleh bagi wanita untuk memandikan jenazah anak laki-laki berusia 7 tahun atau lebih. 7 tahun, 7 tahun setengah, 8 tahun, dan seterusnya. Dari jenazah anak laki-laki. Dan tidak boleh bagi laki-laki untuk memandikan jenazah anak perempuan yang telah berusia 7 tahun atau lebih. 7 tahun, 7 tahun setengah, 8 tahun. Dari usia anak perempuan. Jadi batasannya itu 7 tahun. 7 tahun ke bawah. 7 tahun ke bawah. Maka wanita boleh memandikan jenazah anak laki-laki yang baru berusia segitu. Anak laki-laki meninggal dunia usianya 7 tahun ke bawah. Maka boleh bagi wanita untuk memandikannya. Demikian pula anak wanita meninggal dunia usianya 7 tahun ke bawah. Maka boleh bagi laki-laki untuk memandikannya. Boleh bagi laki-laki untuk memandikan jenazahnya. Adapun apabila usianya telah sempurna 7 tahun atau lebih, maka apabila itu jenazah anak laki-laki, wanita tidak boleh memandikannya. Dan apabila itu adalah anak perempuan, maka laki-laki tidak boleh memandikannya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wala yajuzu li muslimin ayughassila kafiran aw yahmila janazatahu aw yukaffinahu aw yusalli alayhi aw yatba'a janazatahu. Demikian pula tidak boleh bagi seorang muslim untuk memandikan mayit orang kafir. Tidak boleh membawa jenazahnya. Tidak boleh mengkafaninya. Dan tidak boleh mensolatinya atau mengiringi jenazahnya. Perhatikan ini. Seorang muslim tidak boleh memandikan jenazah orang kafir. 1. 2. Seorang muslim tidak boleh membawa jenazah orang kafir. 3. Seorang muslim tidak boleh mengkafani jenazah orang kafir. 4. Seorang muslim tidak boleh menyolati jenazah orang kafir. 5. Seorang muslim tidak boleh mengiringi jenazah orang kafir. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang yang menjadi kendala ketika perintah itu, diantaranya perintah untuk mengiringi jenazah teman satu instansi, satu kantor. Si muslim beragama Islam, sedangkan teman kantornya si kafir ini beragama Nasrani. Ada himbauan dari atasan agar semuanya mengiringi jenazah teman yang beragama Nasrani. Teman kantor maksud saya. Yang beragama Nasrani. Maka di dalam hal seperti ini, La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Termasuk di dalamnya, tidak ada ketaatan kepada atasan. Di dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Liqaulihi ta'ala. Ya ayuhal ladhina amanu. La tatawallau qawman ghadiballahu alaihim. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 13. Kalimat yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan penolongmu kaum yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ayatul karimatu tadullu bi'umumiha ala tahrimi takhzilihi wa hamlihi wa tiba'i janazatihi. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan dengan keumumannya atas haramnya memandikan, membawa dan mengiringi jenazah orang kafir. Wa qala ta'ala wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 113, maaf, di dalam surat At-Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahad minhum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu sekali-kali menyolati jenazah orang yang mati di antara mereka. Di antara mereka, di antara orang-orang kafir. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Jangan kamu berdiri di kuburan mendoakan orang kafir. Innahum kafaru billah. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah. Wa qala ta'ala ma kana lin-nabiyyi walladhina amanu ayastaghfiru lil-musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 113. Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kalimat selanjutnya pada penjelasan ayat ini disebutkan bahwa wala yadfinuhu lakin idza lam yujad man yadfinuhu min al-kuffari fa innal muslima yuwarihi bi ayyul qiyahu fi hufratin man'an litadarruri bijussatihi. Dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk menguburkan jenazah orang kafir. Tetapi jika tidak ada orang yang menguburkannya dari kalangan orang-orang kafir, maka seorang muslim hendaknya menimbun jenazah orang kafir dengan memasukkannya ke dalam lubang. Sudah dibuat lubang, kemudian dimasukkan ke dalam lubang, ditimbun untuk mencegah bahaya yang muncul dari bangkainya. Wal ilqa'i qutsra badrin fil qalib. Dan karena bangkai orang-orang kafir yang terbunuh pada perang Badar telah dilemparkan ke dalam sumur Badar. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Wakadha hukmul murtaddi, demikian pula atau begitu pula hukum bagi orang yang murtad. Islam keluar dari Islam, murtad. Keluar dari Islam hukumnya murtad. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih, sepakati oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun ala sihhatihi, disepakati karena kesahihannya, muttafaqun alaihi, disepakati oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, yaitu muttafaqun ala sihhatihi, yaitu disepakati berdasarkan kesahihannya. Dari hadis Abdullah radhiyallahu an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin: as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariku lil jamaah. Abdullah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah kecuali salah satu dari tiga sebab. Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang tua yang berzina, halal darahnya di dalam Islam. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa dibalas bunuh. Al-qisas, halal darahnya di dalam Islam. Wa tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah, murtad. Murtad. Bahkan ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan An-Nasa'i, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man badala dinahu faqtuluhu." Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Dengan rincian, maka seorang hakim itu meminta taubat dari orang yang murtad. Dia diminta taubat. Fa in taba, jika dia bertobat, maka taubatnya diterima. Wa illa kutila riddatan, jika dia tidak mau bertobat, maka dia dibunuh dengan sebab murtad. Iya, namun yang melakukannya adalah penguasa, bukan orang per orang atau individu per individu. Waman kutila riddatan umila mu'amalatal kafiril asliyi, dan barang siapa yang terbunuh, maaf, dan barang siapa yang dibunuh karena murtad, maka jenazahnya diperlakukan seperti jenazah orang kafir. Fala yughassalu wa la yukaffanu wa la yusalla alaihi wa la yudfanu fi maqabiril muslimin wa la yarithuhu aqaribuhul muslimun. Dan barang siapa yang terbunuh dalam keadaan murtad, terbunuh, dibunuh oleh orang, ataukah dia meninggal mati secara normal, jenazahnya diperlakukan seperti jenazah orang kafir. Yang pertama, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati jenazahnya, dan tidak dikuburkan di pekuburan umat Islam. Dan hartanya tidak diwarisi oleh kerabatnya yang muslim. Iya, meskipun dia meninggalkan harta banyak, namun hartanya itu tidak diwarisi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukhari 6764, di Muslim 1614, dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima." Muslim tidak bisa memberi warisan kepada orang kafir, dan orang kafir tidak bisa memberi warisan kepada muslim. Perhatikan, Bahkan diterangkan oleh Ibnu Abdul Bar, Abu Umar Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, di dalam kitab Kitabut Tauhid, bahwa terdapat dalil sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir. Dikutip dari para ulama yang kuat hafalannya dan terpercaya, sehingga siapa yang membuat keputusan yang berbeda dengan hal itu, maka keputusan itu tidak diterima karena ada hadis di atas. Prinsip yang dipegang para sahabat, tabi'in dan ulama berbagai negeri seperti Malik, Al-Laits, Al-Thawri, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Al-Syafi'i dan para ahli hadis yang berbicara tentang masalah fikih, bahwa Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir sebagaimana orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang Muslim. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dicontohkan oleh Syekh Saleh Ibnu Abdillah Al-Fauzan hafizahallahu ta'ala, contoh orang yang masuk ke dalam hukum murtad. Katariki solati amdan, yang pertama seperti orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja hukumnya sama dengan hukum murtad. Perhatikan, satu. Kemudian yang kedua, wasahibil bid'atil mukaffirah, pelaku bid'ah yang sampai tingkatan mukaffirah. Pelaku bid'ah yang sampai tingkatan mukaffirah hukumnya sama dengan hukum murtad. Iyazan billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dua perbuatan itu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jika suami istri ini hidup di dunia, kemudian suaminya murtad, keluar dari Islam, istrinya masih muslimah, maka istrinya dipisahkan dari suaminya yang murtad. Karena fusikha aqdun nikahi bainahuma, akad nikah di antara mereka berdua batal dengan sebab murtadnya suami. Dipisahkan. Maka setelah itu jika suaminya bertobat, waraja'a musliman, dan dia kembali menjadi muslim, masuk Islam, kubilat taubatuhu, maka taubatnya diterima. Bagaimana dengan istrinya yang sudah dipisahkan ketika suaminya murtad? Waruddat ilaihim ra'atuhu, maka istrinya dikembalikan lagi kepada suaminya yang dulu. Istrinya dikembalikan lagi kepada suaminya yang sudah kembali masuk ke dalam Islam. Dalilnya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam 4 ayat yang terdapat di dalam surat Ali Imran. Dalilnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 4 ayat pada surat Ali Imran, yaitu ayat 86, 87, 88 dan 89. Surat Ali Imran ayat 86, surat Ali Imran ayat 87, surat Ali Imran ayat 88, surat Ali Imran ayat 89. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kaifa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rusula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Di dalam surat Ali Imran ayat 86, bagaimana Allah menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad benar-benar seorang Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 87, ulaika jazaa'uhum anna 'alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu balasannya adalah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 88, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu walahum yanzurun. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 89, ila alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah 4 ayat di dalam surat Ali Imran yang menjadi dalil tentang batalnya pernikahan di antara 2 pasangan yang tadinya beragama Islam, kemudian suaminya murtad, kemudian dia bertaubat dengan taubat yang benar, taubatnya diterima, kemudian dia kembali menjadi Islam dan istrinya kembali menjadi istri sebagaimana yang dulu. Kembali menjadi istri baginya sebagaimana yang dulu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Wa hakadha yajibu ayyakuna mawqiful muslimi min al-kafiri hayyan wa mayitan mawqifa tabarri wal baghdha'i. Dan demikianlah seharusnya sikap seorang muslim terhadap orang kafir, baik ketika hidup maupun mati, yaitu sikap berlepas diri dari orang kafir dan membenci orang kafir. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Inilah penjelasan di dalam agama kita yang saya jelaskan pada sore hari ini. Biiznillah kita akan jelaskan kelanjutannya pada pertemuan mendatang. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Faman kana sawaban famin Allah, waman kana khada'an famin Ismail. Jika ada benarnya maka semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan maka semua kesalahan itu datangnya dari Ismail. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.